sepasang sepatu selalu bersama. Tak bisa bersatu kita, mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa langka bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Kita sangat ingin bersama, bisa bersatu. Tak perlu kau ajak aku bicara, tak akan pernah ku mendengarnya. Ini aku yang dulu bahkan tak dapat sebelah dengar dari telingamu. Tak perlu bersolek berwangi bunga, tak akan mampu lulukan hatiku. Ini aku yang dulu bahkan tak dapat sebelah mata dari pandanganmu. Aku yang dulu namanya terus jadi sisipan tiap leluconmu. We'll be right back. bahasamu. Dari dulu kamu tahu patuh aku demi kamu. Dulu lalu tinggal dulu, inilah aku yang baru. Nikmat. Oh yeah, yeah. Ini aku yang baru. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kuasamu apabila kejutanku, nikmatilah rasa ini. Tak lagi di kuasamu. Lupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara. Kan aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu. Kecilmu bicara, kan aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Apapun itu, ku akan setia menunggu. Selalu percaya, takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu seribu tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu.

jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi inilah jadi tameng. Tak tahu apa-apa wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Gajah lain membantu tubuhmu di situasi rela jadi dengar mulut pedas berdebat yang hanya lihat salahmu. Oh, gerak dan pendengar dapat cibiran sang benar. Sinisme bukan untukmu. Oh, mereka tak sempurna sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan celamu. Oh, mungkin mereka bulan tapi ingat kau matahari. Mereka darimu. Menari, bernyanyi, lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Bicara, bersorak, hey. Lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Mereka tak sempurna sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan celamu. Mereka bulan, tapi ingat kau matahari. Cahaya mereka darimu. Buka hatimu dengar, biar saran beralasan. Kuatkan rangkai jiwamu. Waspada yang cemburu, semua kutukan berlaku. Kuatkan langkah hatimu. Hidupmu bukan hidupnya. Bicara, menulis, yeah. Buktikan sekarang perkeras suaramu bila gemar bernyanyi. Sulit mendapatkanmu,

juga ku. Ayo ingat kata-katamu, sayang, cinta, kamu segalanya. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku. Ayo ingat kata-katamu, kau tak terasa. Seolah dia menari di mataku, melekat di kulitku, di hati. Apa yang kini harus ku lakukan? Wajahnya selalu ada di pikiran. Oh, tiba-tiba aku suka. Senyumnya selalu terbayang-bayang. Caranya bicara, oh, oh, oh, oh. Aku suka. Dia punya semua persona. Dia punya semua yang ku damba. Sosok yang cantik, anggun menari, gerak menawan. Tutur cemerlang, hati yang tulus, tak bisa aku lewatkan. Cinta dia, sayang dia, sangat menggoda, sempurna. Cinta dia, sayang dia, sangat menggoda, sempurna. Selalu terbayang-bayang. Caranya bicara, oh, oh, oh, oh. Aku suka. Dia punya semua persona. Dia punya semua yang ku damba. Sosok yang cantik, anggun menari, gerak menawan. Cemerlang, hati yang tulus, tak bisa aku lewatkan. Cinta dia, sayang dia, sangat menggoda, sempurna. Cinta dia, sayang dia, sangat menggoda, sempurna. Melekat di kulitku, di hatiku. Ku cinta dia, ku sayang dia, menggoda sempurna. Ku cinta dia, sayang dia, sangat menggoda. saja berakhir hujan di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi tak pernah terlewatkan dan tetap mengagumi seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berhenti, janganlah berhenti. Ku milikmu, kau milikku. jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu. Kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Bila di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita, jangan cepat menyerah. Kau punya aku, ku punya kamu, selamanya akan begitu. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu. Kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Aku ingat setahun lalu, saat kau masih denganku. Kita bercanda, kita tertawa di tempat yang sama. Aku ingat setahun lalu, saat murka belum terucap. Kita bersama, bersatu esa di tempat yang sama. Tinggi hatiku mengemis rasa atasmu. Coba pikirkan lagi, coba pikirkan lagi. Jujur ku masih menanti. Coba pikirkan lagi, coba pikirkan lagi. Ya ku masih menanti. Anggap saja semua salahku. Lakukan saja sesukamu. Asal kau kembali. Asal kau kembali, kembali. Oh. Aku ingat setahun lalu, saat murka belum terucap. Kita bersama, bersatu asa di tempat yang sama. Tinggi hatiku mengemis rasa atasmu. Tinggi hatiku mengemis rasa atasmu. Coba pikirkan lagi, coba pikirkan lagi. Jujur ku masih menanti. Coba pikirkan lagi, coba pikirkan lagi. Ya ku masih menanti. Anggap saja semua salahku. Lakukan saja sesukamu. Saja semua salahku.

cinta pada Tuhan, Tuhan menunggu yang lain. Nona tak peduli walau Tuhan tak pernah peduli sekitarnya. Nona jatuh cinta pada Tuhan, Tuhan menunggu yang lain. Nona tak peduli walau Tuhan tak pernah peduli sekitarnya. Kusimpan masa demi masa, tak mudah tuh terlupa saat kau masih di sisi. Hingga saat kau dengannya, kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini. Masih seperti yang dulu, ku ingin kau pun kembali untuk bersamaku lagi. Aku pun mengerti satu yang tak bisa.

Bekas kincu di sudut bibir kiri, di depan cermin Sabtu pagi. Aku tak tahu ini punya siapa. Cukup jauh dari mabuk rasanya, pun ku tak bermimpi entahlah ini pertanda apa. Sering malu karena sujud, hanya bila tertekan duhai pria yang mengaku-ngaku dewasa. Konon kebal membeku, dididikan pun tak mampu. Ini dia si jago pemalu. Bila kau pikir aku sekuat itu, 2, 4, 7 aku bahagia. Oh, kau salah kawan. Ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak pandangmu. Mustahil tak bercela. Di depan cermin Sabtu pagi, aku bicara dengan pantulanku. Bunga tidur bisa membawamu terkubur jauh dari sekedar akar hantui pikiran. Kadang ku jatuh cinta, kadang naik sip hitam, kadang gelap malam, kadang semua tuli. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak padamu. Kau salah kawan. Dia pagar jarak padamu. Selama ku lihat engkau senang, yang lainnya ku simpan sendiri. Merakit bumerang untuk menyerangmu. balik menyerangmu. Dia bilang telah salah langkah, kekaguman keliru arah. Puisi dan lagu yang sering ku tulis, hanya itu yang dia mau. Tapi hati sudah jauh kini, aku berjalan tinggalkan dirimu. Tak kulihat lagi apa yang membutakan orangmu. Sementara kau sibuk dengan permainanmu, dengan hati yang lain, nama yang lain. Sibuk merakit bumerang untuk menyerangmu, berbalik menyerangmu. Tak ada maaf untuk dia, nanti aku kan membalasnya. Dia harus tahu cinta ini benar, bukan hanya malu biasa. Dia harus tahu cinta ini benar.